hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai. Kekuatanku di dalammu, tak akan ku takut bersamamu, Bapa pelita jalanku. Hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Percaya kekuatanku di dalammu, tak akan ku takut bersamamu. Bersamamu Bapa pelita.